الحمد لله رب العالمين والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله والداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم المعاد الثاني. Ayuhal ikhwah kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin umat Islam seluruhnya, di hari-hari saat ini dalam hitungan jari insyaallah taala kurang lebih 2 pekan akan menghadapi tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yang dengannya gembiralah hati, yang dengannya akan membuat ceria jiwa dengan kedatangan tamu tersebut. Tamu yang sangat dicintai oleh hati, yang sangat diidam-idamkan oleh hati kaum mukminin, yang mereka senantiasa mengagungkan dan memuliakannya, dan mereka saling memberikan kabar gembira dengan kedatangannya. Semua umat Islam seluruhnya berharap agar bisa bertemu dengan tamu tersebut dan berharap agar bisa meraih kebaikan yang ada di dalamnya, meraih keberkahan yang ada di dalamnya. Itulah tamu yang dinanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan warna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah puasa, salat di malam hari, membaca Al-Qur'an. Bulan yang diwarnai dengan zikir kepada Allah. Bulan yang diwarnai dengan istighfar kepada Allah. Penuh dengan doa yang dipanjatkan, penuh dengan munajah kepada Rabbul Alamin. Bulan yang diwarnai dengan kedermawanan dan kemurahan hati kepada sesama, yang penuh dengan kebaikan dan saling berbagi sesama umat Islam. Itulah bulan yang penuh dengan kebaikan di dalamnya, dengan berbagai macam jenisnya, yang di dalamnya telah terbuka pintu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Itulah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh keberkahan, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkannya dengan keistimewaan dan kemuliaan dan keagungan yang tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Ayol ikhwah kaum muslimin, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan yang mulia ini, dan menjelaskan kepada para sahabatnya kekhususan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan. Dan juga beliau alaihi salatu wassalam memotivasi mereka untuk mencurahkan bermujahadah, mensinsingkan lengan baju mereka, bersungguh-sungguh mewujudkan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, dan melaksanakan segala perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang jayyid, datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Hadza syahrur Ramadan qad ja'akum fihi tufattahu abwabul jannah wa taghallaqu abwabun nar wa tusaffadu asyayatin." Datang kepada kalian bulan Ramadan, inilah bulan Ramadan yang mendatangi kalian, di saat itu akan dibukakan pintu-pintu syurga dan dikuncilah pintu-pintu neraka serta dibelenggunya para syaitan. Dan juga telah sahih dari riwayat Imam Tirmidzi dan selain beliau rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidat syayatin wa maradatul jin wa ghulikat ababun nar falam yuftah minha babun wa futtihat ababul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tiba malam pertama dari bulan Ramadan, di saat itu, sejak saat itulah para syaitan pun dibelenggu. Demikian juga jin-jin yang jahat yang penuh dengan kedengkian dan kemurkaan kepada manusia dibelenggu. Abwaabun nar, pintu-pintu neraka pun dikunci dan ditutup. Tidaklah dibuka selama bulan Ramadan sedikit pun darinya. Dan dibukakanlah pintu-pintu syurga dan tidaklah ditutup darinya satu pintu pun. Di saat itu yunadi munadin, terdengarlah suara yang menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang berambisi dan mencintai kebaikan, aqbil, marilah kemari. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang senantiasa berambisi dengan kejelekan dan kebusukan, aqsir, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah subhanahu wa ta'ala di saat itu memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan hal tersebut terjadi di setiap malamnya. Hadis-hadis yang menerangkan akan keutamaan bulan Ramadan dan agungnya kedudukan bulan Ramadan dan kemuliaan bulan Ramadan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak, tak terhingga, tak terbilang. Sehingga seharusnya lah bagi kita untuk bergembira, untuk bersuka cita dengan sebenar-benarnya. Seharusnya lah bagi kita untuk merasa bahagia, senang dengan datangnya bulan yang mulia ini, yang mengandung berbagai macam kebaikan dan keistimewaan serta keutamaan yang sangat agung. Qul bifadlillahi wa birahmatih, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hanya karena dengan keutamaan Allah lah, hanya karena dengan rahmat Allah lah, فَبِذَلِكَ, dengan hal itulah kalian hendaknya bergembira, karena hal tersebut lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Oleh karena itulah kaum muslimin, jemaah rahmani wa rahimakumullah, selayaknya lah bagi kita untuk mengetahui kemuliaan bulan Ramadan, memperhatikan kedudukan bulan Ramadan, dan dengannya lah kita akan mampu mewujudkan kebaikan-kebaikan dan meraih berbagai keutamaan di bulan Ramadan, tamu yang kita nanti-nantikan. Dan sesungguhnya kegembiraan, sukacita dengan datangnya bulan Ramadan dan dengan mengetahui akan kedudukan dan kemuliaan bulan Ramadan ini adalah sebuah hal dari beberapa hal yang sangat besar pengaruhnya untuk bisa membantu seorang hamba agar bisa mewujudkan mujahadah, kesungguh-sungguhan di bulan Ramadan. Dengan dia mengenal keutamaan dan kedudukan bulan Ramadan, dengan kegembiraan yang nampak pada dirinya ketika menyambut bulan Ramadan, hal tersebut akan membuat dia mencambuknya untuk bisa mujahadah kelak tatkala tiba bulan Ramadan. Dan dengan hal tersebut juga ya, akan membuat seorang muslim tidak seperti kebanyakan orang-orang yang ada di tengah masyarakat, yang mereka menelantarkan dan melalaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Ya. Dan tidaklah hal tersebut terjadi di tengah kaum muslimin dengan menelantarkan ketaatan di bulan Ramadan, tidak memperhatikan dan mengistimewakan bulan Ramadan, tidak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala jalla di bulan Ramadan, tidaklah hal tersebut terjadi kecuali karena kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka akan kemuliaan dan kedudukan bulan Ramadan. Ya. Sebab seandainya seorang muslim tahu, seandainya seorang muslim tahu kedudukan bulan Ramadan dengan ilmu yang sebenar-benarnya pengetahuan, mengetahui kedudukan dan kemuliaan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya pengetahuan, maka tentulah dirinya akan mempersiapkan diri serta membekali dirinya dengan sebaik-baiknya. Tidak dia menjadikan bulan Ramadan seperti waktu-waktu yang lain. Tidak dia acuh tak acuh dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seorang muslim tatkala mengetahui kemuliaan bulan Ramadan, kedudukan bulan Ramadan, maka pasti dia akan mempersiapkan diri serta membekali dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia akan mencurahkan dengan segenap kemampuannya untuk mujahadah, meraih kebaikan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan cara dan perwujudan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggallah pertanyaan bagi kita, bagaimanakah kita menghadapi bulan yang mulia ini? Bagaimana dengan diri kita tatkala menghadapi bulan yang mulia ini? Pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita sendiri, bagaimana persiapan kita untuk mengisi momen yang penuh dengan kebaikan ini? Dan apa upaya yang akan kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Ya. Dan sungguh bukanlah menyambut bulan Ramadan itu dengan saling menukar hadiah, saling bertukar parcel, saling bertukar pemberian dan ucapan belaka. Bukan itu yang diinginkan dengan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Apalagi bukan dengan perayaan dan pesta pora dengan berbagai macam bentuknya, dengan menyuguhkan berbagai jenis makanan dan minuman. Bukanlah itu yang diinginkan dengan mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Sesungguhnya persiapan untuk bulan Ramadan ini adalah persiapan diri untuk melaksanakan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersiapkan diri untuk iqbal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya, dengan jiwa yang penuh dengan kejujuran kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Jalla wa ala, dan juga dengan taubat an-nasuha, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa. Karena sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, momen yang ada di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk menghadap Allah, kesempatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat kepadanya dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebab apabila kita memperhatikan dengan baik, apabila setiap kaum muslimin kita semua memperhatikan diri kita masing-masing dengan baik, dengan perhatian yang seksama, maka sudah tentu dia akan mendapatkan, kita akan mendapatkan betapa banyak kelalaian, banyaknya kesalahan, banyaknya dosa dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini dalam hadis yang sahih. Kullu bani Adam khatta wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam senantiasa bergelimang dengan kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik mereka yang terjatuh dalam kesalahan dan dosa itu adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, kesalahan dan dosa sungguh sangat banyak. Kelalaian dan pelanggaran senantiasa kita terjatuh padanya. Akan tapi, di hadapan kita ada momen dan kesempatan yang sangat terbuka lebar untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala dari segala kesalahan dan dosa tersebut. Karena apabila ada sebuah jiwa yang tidak tergerak, tidak tersentuh dengan adanya momen yang penuh dengan kemuliaan di bulan yang penuh dengan keberkahan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali dirinya dari segala salah dan dosa, kapan lagi jiwa tersebut akan tergerak kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghiba anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha fa qabla an yughfar lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seorang hamba yang tatkala masuk padanya bulan Ramadan dan berakhir darinya bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah jalla wa ala. Sebagaimana hadis ini riwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Oleh karena itulah, bulan Ramadan di dalamnya terdapat momen dan kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menggerakkan jiwa dan hati ini agar segera bertaubat kepada Allah jalla wa ala, kembali kepadanya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan-amalan saleh dan ketaatan padanya jalla wa ala. Kata seorang penyair Arab, ya dzalladzi ma kaffahu dzanbu fi rajab hatta asa rabbahu fi syahri sya'ban laqad adallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani watul qur'ana wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'anin wahmil ala jasadin tarjun najata lahu fasawfa تضر مؤجساب نيراني كم كنت تعرف مما صوم في السلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستقبال بعدهم هيا فما أقرب القاسي من الدناني. Betapa indah kata seorang penyair Arab yang melantunkan syairnya kepada kita semua. Ya dalladhi ma kaffahu dhanbu fi rajab, wahai jiwa yang senantiasa berbuat dosa dan kesalahan di bulan Ramadhan, di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi sya'ri sya'bani, dan melanjutkan perbuatan pelanggaran dan dosanya di bulan Sya'ban. Telah datang kepadamu bulan puasa setelah keduanya, maka janganlah engkau jadikan bulan bergelimang dengan dosa. Bacalah Al-Quran dan pujilah Allah dengan segala ketulusan. Inilah bulan pujian dan bacaan Al-Quran. Betapa banyak mereka yang dahulunya berpuasa, karib kerabat dari keluarga, tetangga hingga saudara. Akan tapi maut telah menjemput mereka meninggalkanmu sebatang kara. Sungguh alangkah dekatnya kematian itu dibandingkan mereka yang ada di samping kita. Karena itulah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan di dalamnya terdapat kesempatan dan momen untuk kita kembali kepada Allah, bertaubat dan memperbaiki diri dari salah dan kesal, dari salah dan dosa. Dan di antara yang dengannya kita menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, adalah dengan mewujudkan amal ibadah, dengan berdoa dengan sesungguh-sungguhnya, dengan memperbaiki hubungan kepada Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadahkan kedua tangan kita kepadanya, berharap, mengemis dan meminta, memohon kepadanya agar memberi pertolongan kepada kita untuk bisa mewujudkan ketaatan untuknya di bulan yang penuh kemuliaan ini. Karena sungguh seorang hamba tidak ada yang mampu mewujudkan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Lallahu mahtadaina wala sumna wala sallaina. Sungguh kalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah mengenal hidayah, tidak akan pernah mampu kita berpuasa, dan tidak pernah juga kita akan mampu melaksanakan salat. Oleh karena itulah, seharusnya lah bagi kaum mukminin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa, meminta, memohon dan berharap kepadanya dengan rahmatnya agar dipanjangkan umurnya, agar diberi kesempatan untuknya, dan agar diberi pertolongan untuknya agar bisa melaksanakan segala amal ketaatan di bulan Ramadan, memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan, sehingga dengannya dia akan mendapatkan kebaikan dengan berbagai macam bentuknya, mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan sehingga dia pun menjadi dari golongan mereka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut dari api neraka. Fala haula wala quwata illa billah. Tidaklah ada sebuah perkara yang terjadi melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidaklah ada sebuah perkara yang tidak terjadi melainkan hal tersebut berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Di antara upaya untuk kita mempersiapkan diri dan menyambut bulan Ramadan adalah dengan seorang muslim hendaknya memperhatikan kekhususan yang ada dari bulan Ramadan, keistimewaan dari bulan Ramadan, keutamaan dan keberkahan darinya. Ya. Sehingga dengannya dia mengetahui kedudukan bulan Ramadan, dia mengetahui kemuliaan bulan Ramadan, mengetahui apa-apa yang terkait dengan bulan Ramadan dari hukum-hukumnya, dari kewajiban-kewajibannya, dari hal-hal yang harus dia laksanakan dan wujudkan, dan dari perkara-perkara yang harus dia jauhkan dirinya selama bulan Ramadan. Ya. Dan insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan di masjid kita ini, insyaallah taala besok kita akan menyelenggarakan daurah pembahasan intensif yang terkait dengan ahkam puasa. Maka ini di antara cara yang dengannya teranggap seorang mukmin dan muslim mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Dia mempelajari, mengulang-ulang kembali dari perkara-perkara yang khusus terkait dengan bulan Ramadan, dari perkara-perkara yang terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan, dengan puasa Ramadan, dari hal-hal yang harus dia lakukan, hal-hal yang harus dia jauhi. Dan juga hendaknya seorang muslim memperhatikan dengan baik faedah-faedah, manfaat-manfaat yang terkandung dari ibadah puasa. Sekian ibrah dan hikmah yang sangat banyak, berbagai pelajaran yang terkandung dari ibadah puasa. Dan juga hendaknya dia memperhatikan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari seorang yang mampu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, dan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ada amalan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di siang harinya atau di malam harinya, baik berupa amalan lisan, baik berupa amalan anggota tubuh, kecuali di sana terdapat berbagai macam keutamaan, keistimewaan, faedah dan ibrah yang sungguh sangat banyak, yang tak terhingga. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dengan hadis ini kita harapkan bagi setiap kita, setiap muslim dan mukmin, tatkala dia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menyambut dan menghadapi bulan Ramadan dengan berbagai usaha yang sebagaimana telah kita jelaskan tadi, dia akan mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan yang didasari dengan keimanan, beriman bahwa hal tersebut perintah dari Allah, perintah yang datang dari Allah Rabbul Alamin, pengatur alam semesta, mengimani hal tersebut, dan juga didasari dengan ihtisab, semata-mata berharap pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaannya yang akan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadr, dan barang siapa yang menghidupkan malam al-qadr. Malam al-qadr, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang di saat itu diturunkannya Al-Qur'an dengan penuh, malam yang di saat itu ditentukannya takdir seluruh makhluk. Dia hidupkan malam tersebut dengan dasar iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia akan mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa-dosanya. Keutamaan ini, ayol ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia akan dapatkan apabila memang dia telah mempersiapkan dirinya sejak jauh-jauh hari sebelum datang masuknya bulan Ramadan, dan tatkala bulan Ramadan benar-benar dia manfaatkan setiap momen yang ada di bulan Ramadan. Lihatlah Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif, beliau menukil dari Imam Al-Mu'alla ibn Fadl rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, kanu, yaitu para ulama salaf kita, dari orang-orang saleh dari generasi terdahulu, yada'una Allah sittata ashur, mereka semua sudah sejak 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan sudah mulai berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan setelah berlalunya bulan Ramadan, juga mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalan ketaatan yang mereka telah curahkan dan kerjakan di bulan Ramadan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang saleh dari generasi terdahulu, sedemikian rupa persiapan mereka sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Wajarlah mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi tauladan untuk umat belakangan ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang telah berada di ambang pintu bulan Ramadan masih belum tergerak jiwa kita untuk mengistimewakan tamu yang sangat agung ini? Belum ada persiapan sama sekali untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Maka sungguh, ya habadha, sungguh sangat celaka bagi kita yang sungguh tidak mengistimewakan bulan Ramadan, tidak membesarkan bulan Ramadan, tidak memuliakan bulan Ramadan. Dan salah satu bukti benarnya pengagungan seorang hamba kepada Allah, kaum muslimin rahimakumullah, benarnya pengagungan seorang hamba kepada Allah, benarnya tauhid seorang hamba kepada Allah adalah dengan dia memuliakan dan mengagungkan apa yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Jalla wa'ala, zat yang dia sembah, zat yang dia ibadahi. Dan juga dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Dan diantara perkara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sehingga bisa kita katakan, apabila ada seorang mukmin, apabila ada seorang muslim, tatkala telah dekat padanya bulan Ramadan, masih seperti biasa-biasa saja lahir dan batinnya, tidak memiliki keistimewaan di dalam jiwanya, tidak ada persiapan, tidak ada kesungguh-sungguhan, maka ini ada zalal, ada ketergelinciran dalam pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara upaya yang hendaknya diwujudkan setiap kaum muslimin dan mukmin untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan, bulan yang bulan keberkahan, adalah dengan mujahadah terhadap dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, bahkan kita katakan memerangi dirinya sendiri sebelum datang bulan Ramadan. Untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hatinya dengan taubat kepada Allah Jalla wa'ala, dan dengan membersihkan hatinya dari segala macam penyakit hati, dari rasa dengki, dari hasad, dari dendam, dan selainnya, dari segala hal yang merupakan penyakit-penyakit hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari penjelasan ini, ya, bukanlah semata-mata semangat itu harus kita persiapkan dan kita wujudkan nanti tatkala tiba di bulan Ramadan, tidak. Tapi sebelum datangnya bulan Ramadan, semangat dan persiapan itu telah kita wujudkan, dan di antara bentuk perwujudannya adalah dengan memperbaiki diri, memperbaiki hati dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati tidak tergerak dengan datangnya bulan Ramadan, segala kita mengkoreksi diri. Jangan sampai hati ini telah penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, telah penuh dengan pelanggaran kepada Allah Jalla wa ala, telah penuh dengan ran, noda-noda hitam yang menghalangi cahaya Allah Subhanahu wa taala masuk kepadanya. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang musyrik dan kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yang senantiasa datang kepada mereka penyampaian wahyu dari manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ada di antara mereka masih saja tidak menerima hal tersebut. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sekali-kali tidak memang, karena ran telah menyelimuti hati mereka, noda-noda hitam telah menyelimuti hati mereka, sehingga dengan noda-noda hitam itu, itulah menutup pintu-pintu hidayah, cahaya hidayah, sehingga mereka tidak tergerak untuk bertaubat kepada Allah, untuk menghadap Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesungguh-sungguhan harusnya dan layaknya telah kita tempuh, kita wujudkan sebelum tamu itu datang. Sejak kita telah berada di ambang pintu, telah kita harus wujudkan di antaranya dengan bertaubat kepada Allah. Sebab tatkala seorang hamba bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala datang kecintaan Allah akan datang juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala datang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan terbukalah pintu-pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba, sehingga dia pun bisa mewujudkan kebaikan, baik dari lisannya, baik dari pandangannya, baik dari pendengarannya, baik dari amalan anggota tubuhnya. Itu semua diawali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meraih kemenangan pada peristiwa Fathu Mekah, dengan banyaknya kaum muslimin yang berbondong-bondong kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tatkala telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau melihat betapa banyak manusia menyambut seruan agama Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agama Islam berduyun-duyun banyak, kemenangan yang sangat besar, kejayaan yang sangat agung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah menutup ayat ini, Allah menutup surat ini dengan firman-Nya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dengan kejayaan yang sedemikian rupa, dengan kemenangan yang sangat besar ini, bertasbihlah kepada Allah dan bermohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kegembiraan itu dengan segala macam bentuknya, kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan, dengan menyambut bulan Ramadan, di antaranya dengan bertaubat kepada Allah, dengan memohon istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya membuka pintu-pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, lalu dia pun mampu melihat di mana pintu-pintu kebaikan sehingga dia harus tempuh dan dia harus rebut, dan di mana pintu-pintu kejelekan sehingga dia bisa meninggalkan dan menjauhinya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathati ayyam min kulli syahr yadhhibuna wahar as-sadr." Ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa di bulan kesabaran dan berpuasa di tiga hari pada setiap bulannya, ayyamul bid, itu semua akan bisa yudzibna wahar sadr, segala macam penyakit yang ada di dalam hati. Ya, karena memang kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah, di dalam hati memang terdapat ada kotoran, di dalam hati memang ada penyakitnya dengan berbagai jenisnya, dari rasa dengki, hasad, dendam. Ya, yang itu semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak tibanya bulan Ramadan dilenyapkan dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap hati-hati kita. Sehingga bulan Ramadan kaum muslimin juga merupakan momen dan kesempatan bagi kita semua, dan munasabah yang sangat agung, yang sangat mulia, untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya, dari rasa dendam, dari rasa iri hati, hasad, dan semisalnya. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihati kita dalam hadisnya yang mulia, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi senantiasa menasihati kita dengan nasihat yang dengannya hendaknya jauh ada pada diri kaum muslimin. Kata beliau, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling membenci dan saling menjauhi. Ini semua bentuk amalan-amalan yang bermuara dari penyakit hati. Kata Nabi SAW, dan janganlah pula kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya yang lain. Dan jadilah kalian semua sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Dan hadis Nabi SAW, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara ini, juga nasihat dari Nabi SAW yang kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh kaum muslimin dan mukminin bisa mewujudkannya dikala datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena dengan masuknya bulan Ramadan, di dalamnya terdapat fursah, momen dan kesempatan yang penuh dengan keberkahan untuk membersihkan jiwa, menyucikan hati, dan juga kebersamaan persatuan kaum muslimin untuk sama-sama mewujudkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, untuk kaum muslimin semuanya melaksanakan amal ketaatan kepada Rabbul Alamin. Ya. Penuh dengan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kaum muslimin bersama-sama menjauhi segala perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tampak tatkala datangnya bulan Ramadan. Dan itu semua terwujud tatkala kaum muslimin semuanya saling menjauhi penyakit-penyakit di dalam hati. Dan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa diraih dengan mujahadah, kesungguh-sungguhan yang telah diwujudkan sebelum datangnya bulan Ramadan, kemudian lebih ditingkatkan lagi tatkala tibanya bulan Ramadan dari setiap individu kaum muslimin. Ayol ikhwah, kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah. Inilah nasihat dan tausiah dari kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang insyaallah kurang lebih 2 pekan lagi. Dan waktu tidak terasa. Waktu sungguh sangat tidak terasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin saya sendiri dan saudara-saudara seiman kaum muslimin sekalian masih segar diingatan kita semua bagaimana Ramadan tahun yang lalu. Ya tidak? Masih sangat segar diingatan kita bagaimana keadaan kita di bulan Ramadan tahun yang lalu. Akan tapi sekarang kita telah diambang pintu dekatnya bulan Ramadan. Ya. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu sangat cepat berlalu. Oleh karena itulah jangan pernah disia-siakan walaupun sesaat. Dan ini di antara sekian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zamanu fiha. As-sanatu fiha kasyahr, wasyahru fiha kaljum'ah, waljum'atu fiha kalyawm, walyawmu fiha kas-sa'ah, was-sa'atu fiha kad-darmati bin-nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai datang nanti sebuah masa yang di saat itu waktu didekatkan, cepat sekali berlalunya. Di saat itu setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan satu jam bagaikan sesaat, dan sesaat bagaikan memercik api, menyulut api. Dan ini kita rasakan. Kita rasakan ikhwah? Kita rasakan tidak? Kita rasakan. Ini salah satu dari sekian dari banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dekatnya hari kiamat. Untuk itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala beri untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kalian untuk senantiasa mewujudkan amalan salih. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, idza asbahta fala tantadhir al masa wa idza amsayta fala tantadhir al sabah. Jika engkau masuk di waktu pagi hari, jangan tunggu-tunggu untuk beramal nanti di waktu sore. Dan jika engkau masuk di waktu sore, jangan nanti menunggu-nunggu, menunda-nunda nanti waktu subuh baru beramal. Gunakan sebaik mungkin kesempatan yang ada di depan kita. Oleh karena itulah para ulama salaf rahimahumullahu taala, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyamus sihah la saqama fih wa ayyamus saqam la sihata fih. Hari-hari yang kita sehat tidak ada sakit padanya, dan hari-hari tatkala kita sakit tidak ada sehat padanya. Maksudnya apa? Betul-betul manfaatkan tatkala tiba sehat kita. Jangan menunda datangnya sakit, karena tatkala sakit tidak akan mampu kita beramal. Sehingga manfaatkanlah waktu, manfaatkanlah umur, manfaatkanlah hidup sebelum maut menjemput. As'allahu jalla wa ala ayyuballighana ajma'in syahrul ramadhan wa ayyu'inana fihi ala siyami wal qiyam wa ayyusliha dhata bainina wa ayyu'allifa baina kulubina wa ayyahdiyana subulas salam wa ayyukhrijana minal zulumati ila nur wa ayyaj'alana min ibadihil muttaqin wa awliya'ah al-muqarribin alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Saya mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadhan, bulan yang penuh keberkahan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan pertolongan kepada kita semua untuk mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan tersebut, untuk mampu menghidupkan malam-malam harinya. Dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa memperbaiki hubungan sesama kita, agar bisa menyatukan hati-hati kita dan memberi hidayah kepada kita menuju jalan kepada syurganya, dan agar mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, dan agar menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, sebagai wali-walinya yang senantiasa dekat kepadanya, yang mereka tidak memiliki rasa cemas dan ketakutan lagi bersedih. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima mazida. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.